Efesus pasal 6. Hei mengwala o. Dungohi mati papa wali mama li mongoli. Odito umusi pahutu wali mongoli. Sebab uti mongoli para caya o dari Isa almasi ea. Walu tulah-tulah daya to kitabi parendah wau janji alo Allah Ta'ala o die. Hurumati yang mau di papamu wali mamamu. Alihuti mongoli mali sanangi. Wau tutumulah haya-haya to dunia wotie. Odi to parenda wau janji alo Allah Ta'ala to kitabi. Wau ti mongoli mengotiamo. Dilama apa-apa ingo mengawala i mongoli. Bawa biya hema ti mongoli alo pengajari wau nasihat di Isa ea. Wau yang mengawato. Ta ati mati tuan i mongoli to dunia. Walau umohe wau walau hilau hilasi. Odi lo ti mongoli mo taati. Odi oli Isa almasi. Dilama to utata lua. Ti mongoli mo pesanangin li tuan i mongoli. Alihu timongoli puji olio. Buat timongoli musi taati, odera mengawatur Isa almasi, tahe pahutua kuhandaki lo Allah Ta'ala, walau u ihilasi. Karaja ima karaja li tuani mongoli, walau hilawa senangi, debo odelo timongoli hepo karaja wa ode ea, dila ode manusia. Elai molali mongoli, de utimidu manusia, tawato miambot tamaradeka, punutio lo hutu umopiohu, tio mamololi mo pahalali mondo oli Isa ea. Wai mengotwani, di mengoli ala musim pahutu ma odito, ode mengawato li mengoli, ode la uhe pahutu alawato lo ea, waudila maha popo hea di mengolio. Elai mao, deu ea li mengolio, wau ea li mengoli, wulu to soroga, wau ea di lahe mopo beda wala tau. Pulitio mao, di mengoli musim mengusaha, alihu di mengoli molotolo, walolotola lonto ea. Sababu timongoli malawali tuau wali Isa ea. Pemaki amang amin apakah kasih lepo pati alonta Allah Ta'ala. Alihu timongoli muali matahangi malawani bala akali lo iblisi. Sababu pepati anto dila malawani manusia. Bo malawani lati-lati alo, jini-jini alo. Wau malawani penguasa to dunia beti. Tahe malawani Allah Ta'ala. Witola sababu liyo. Pemaki amang amin apakah kasih lepo pati alon tu Allah Ta'ala. Alihu timongoli muali melawani oli mongolio, todulahu pepati abu ito, wau timongoli mu otahangi, sampai nga amin tugas li mongoli ilapato. Pemaki amang ubanari muali bindolo, wau uadili muali bo'o uwate, alihu timongoli mu otahangi. Pemaki amang habari mu piohu, to mimihu umodame walau Allah Ta'ala, muali wapidu ati mongoli, alihu timongoli muali timi hulamo tulidu. Ngopoh yama leto, pemaki ama imani odeli Isa almasi, muali lilungo batang ali mongoli, alihu panaro tulu lonto iblisi, dila mo otuhata ali mongoli. Wa pemaki ama usalamati lonto Allah Ta'ala, muali helemu li mongoli, wa pirimani muali wamili mongoli, lonto rohlo Allah Ta'ala. Pohutuama unga amila beti, walau uhe podua muhile turunya ode Allah Ta'ala. Timindu aku tu padu amola adalah uhe potunu amai loroh Allah Ta'ala ode oli mongoli. Timongoli musim apa odaha wa turus simo doa tau tawala ta tilulawoto Allah Ta'ala. Doa imai olawau alih wanu wau memisala Allah Ta'ala menghimai ode olau lo iya ubanari wau alih wau wahia lo Allah Ta'ala ubarani mempotunggulo rahasia lo habari mempiohe londo Allah Ta'ala. Wau ilahu lalu Allah Ta'ala mewakili oleh Isa almasi mopo tunggulo habari mo piohu. Sebab uito masa tia wau ilulungi oto tutupa. Duai mai alih wau barani mopo tunggulo habari mo piohu to dalam mo tutupa debo adalah utu udio musi popo tunggulo u. Tetihi kusuta tundongo imani ta otoli angundo wau tamu ali para cayalo ta hemo karaja ode oleh Isa ea. Lo nak mai ode oleh mongoli mopo tunggulo habari u. Alih otali mongoli kerajaan wau awal wau utaya. Wito maksudu lopo ahumai oli ode oli mongoli. Alih otali mongoli habari lami nga amila wau tia mopo olotola imani li mongoli. Udame wau sanangi toli anga wau imani mondo Allah Ta'ala tipapa wau mondo oli Isa almasi eando wali mongoli mololaita. Allah Ta'ala mongohimai barakati. Ode nga amila tau tamo toli ang Isa almasi eando, walo toli anga udila opulitio. Salamu'u, Paulus.